ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواتي في الله رحمكم الله. Berikutnya Syekh Muqbil Ibnu Hadi Al-Wadihi rahimahullah membawakan sebuah hadis dari Al-Imam Muslim rahimahullah taala yang diriwayatkannya di dalam kitab As-Sahih. Qala rahimahullah, qala Al-Imam Muslimun rahimahullah, haddatsana Muhammad Ibnu Abbad Al-Makki, qala haddatsana Sufyan, qala qultu li Suhaim inna Amran حدثنا عن القعقاع عن أبيك. يتو أبو صالح سهيل ابن أبي صالح رحمه الله. قال: ورجوت أن يسقط عني رجلا. قال: فقال: سمعت من الذي سمعه منه أبي، كان صديقا له بالشام. قال: ثم حدثنا سفيان عن سهيل عن عطاء ابن يزيد عن تميم الداري. Sanad yang dibawakan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu taala kembali kepada sahabat yang mulia yaitu Tamim Ad-Dari rahimahullah. Ada juga riwayat yang lain menyebutkan bahwa sanad ini kembali kepada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kemudian para ulama ahli hadis berbeda pendapat, manakah riwayat yang benar? Apakah dari sahabat Tamim Ad-Dari ataukah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu? Sebagian menyatakan datang dari sahabat Tamim Ad-Dari, sebagian yang lain menyatakan datang dari sahabat Abu Hurairah. Dan di sana ada juga ulama yang mengatakan datang dari kedua-duanya. Dari sahabat Tamim Ad-Dari sekaligus juga sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam beliau pernah bersabda: ad-dinu an-nasihah. Qulna liman? Qala lillah ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam menyatakan ad-din an-nasiha. Agama kita, agama Islam adalah agama nasiha. Kemudian para sahabat bertanya, berlaku untuk siapa? Lalu Nabi Muhammad SAW menjawab, untuk Allah, untuk kitab sucinya, untuk rasulnya, para pemimpin kaum muslimin, dan kaum muslimin secara umum. Dan kaum muslimin secara umum. Ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jal, sabda Nabi Muhammad SAW, ad-din an-nasiha. Artinya, agama Islam ini memang pondasi utamanya adalah nasihat. Pondasi utamanya adalah an-nasihat, nasihat. Ketika hal ini tidak dilakukan, tidak diwujudkan, maka nilai atau kadar agama seorang hamba tentu belumlah sempurna. Belumlah sempurna. Kesempurnaan agama seorang hamba itu dilihat dan diukur dengan sikap nusuh, semangat nasihat yang dia miliki. Semangat nasihat yang dia miliki. Ketika Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan hal ini, para sahabat bertanya, ini berlaku untuk siapa? Apakah terkait dengan pelakunya? Dilihat dari objeknya? Atau seperti apa? Maka Nabi alaihi salatu wasallam menjelaskan, lillahi wali kitabihi wali rasulihi wali a'immatil muslimin wa ammatihim. Beliau menyatakan bahwa hal ini berlaku lillah, untuk Allah, untuk kitab sucinya, untuk Rasulullah, untuk para pemimpin kaum muslimin dan seluruh kaum muslimin, dan tentunya muslimat di antara mereka. Tetapi sebelum kita berbicara lebih lanjut, yang terpenting justru memahami yang dimaksud dengan nasihat itu apa. Yang dimaksud dengan nasihat itu apa? Karena mungkin saat pertama kali, kedua, ketiga atau yang seterusnya membaca hadis Nabi alaihi salatu wasallam yang satu ini, mungkin muncul pertanyaan, maksudnya apa memberikan nasihat untuk Allah, untuk kitab sucinya, untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak para ulama yang berbicara tentang makna dari an-nasihah, yang dimaksud itu apa. Akan tetapi makna yang disebutkan oleh Abu Amr ibn Salah rahimahullahu ta'ala barangkali definisi dan pengertian yang terbaik dari sekian banyak pengertian yang disebutkan oleh para ulama. Al-Imam Abu Amr ibn Salah rahimahullahu ta'ala menyatakan bahwa an-nasihah itu adalah kalimatun jami'ah tatadhammanu qiyaman nasih lil mansuhi lahu biwujuhil khair iradatan wa fi'la. Beliau rahimahullahu ta'ala mengartikan nasihat itu dengan kalimatun jami'ah, istilah yang lengkap. Nasihat itu adalah sebuah istilah yang mananya lengkap, utuh, menyeluruh. Tatadhammanu qiyaman nasihi lil mansuhi lah. Yang diartikan dengan qiyam an-nasih lil mansuhi lah, si pelaksana nasihat benar-benar menjalankan kewajibannya, biwujuhil khair, dalam sebuah bentuk kebaikan, fi'lan wa iradah, baik secara nyata maupun secara niatan. Ini yang disebut dengan nasihat, yang nantinya tentu akan berbeda maksud dan artinya antara nasihat lillah wali kitabihi wali rasulihi wali a'immatil muslimina wa ammatihim. Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan nasihat itu lillah. Nasihat itu berlaku juga untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti apakah bentuknya? Dijelaskan oleh para ulama bahwa kita sebagai seorang hamba ketika menjalankan nasihat untuk Allah azza wa jal. Jadi nasihat di sini bukan nasihat dalam pengertian yang selama ini kita pahami dalam bahasa kita sehari-hari. Tetapi nasihat yang dimaksud dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentu nasihat dalam pengertian syar'i. Nasihat dalam pengertian syar'i yang telah dijelaskan dan diterangkan oleh para ulama. Nah, nasihat untuk Allah artinya menjalankan semua perintahnya, menjauhi dan meninggalkan semua larangannya. Ikhlas di dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menghadirkan rasa takut sekaligus harapan tinggi kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah secara umum demikian. Artinya kita sebagai seorang hamba harus sebagai an-nasih, pelaku dan pelaksana nasihat, harus betul-betul secara maksimal mewujudkan semua yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas dan tulus di dalam mengerjakannya. Sepenuh hati dan tidak setengah-setengah ketika mengerjakannya. Perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an sangat banyak. Demikian juga perintah Rasulullah, perintah Allah Azza wa Jalla melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat banyak. Dan itu semua harus dikerjakan. Tentu sebatas kemampuan yang kita punya. Larangan Allah Azza wa Jalla juga kita temukan sekian banyak di dalam Al-Qur'an. Kewajiban kita sebagai seorang muslim untuk menjalankan agama yang disebut Nabi alaihi salatu wasallam agama nasihat adalah meninggalkan dan menjauhi semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah pengertian secara umum tentang lillah. Adapun wali kitabihi, nasihat itu juga berlaku untuk Al-Qur'an, kitab suci kita. Bentuknya seperti apa nasihat untuk Al-Qur'an itu? Artinya kita mencintainya. Mencintai dan senang untuk membacanya, memahami dan merenungkan maknanya. Kita senang untuk mengamalkannya. Kita senang untuk mendakwahkannya. Ini yang dimaksud dengan an-nasihah lil kitab, an-nasihah lil Quran. Berusaha untuk mencintai dan senang kepada Al-Quran. Senang dalam bentuk apapun, yang baik tentunya. Membaca, memahami, merenungkan, mengamalkan, menyampaikan. Wali rasulihi, dan nasihat itu juga berlaku untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam pada saat beliau masih hidup dan itu telah dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Maksud dan arti nasihat adalah siap berkorban dengan apapun yang dipunya untuk membela kehormatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siap menyerahkan harta, raga, jiwa, nyawa, dan apapun yang dipunya untuk Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Melaksanakan semua perintahnya. Segera menyambut seruannya. Apapun yang dilarang dan ditinggalkan Nabi alaihi salatu wassalam, betul-betul ditinggalkan. Yang beliau ajarkan, dilaksanakan. Yang tidak beliau ajarkan, tidak dilakukan. Ini maksud dari an-nasihah li Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam saat beliau masih hidup. Tetapi setelah beliau sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, maka bentuk nasihat yang dilakukan seorang muslim adalah dengan mempelajari sunnah-sunnah yang ditinggalkan olehnya. Mempelajari hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasallam yang diwariskan untuk kita. Senang dan cinta untuk mengamalkan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Demikian juga memilih riwayat-riwayat yang sahih dari hadis-hadis yang sampai kepada kita, serta meninggalkan riwayat-riwayat yang dhaif. Ini termasuk bentuk nasihat li Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita duduk di majlis ini membaca hadis Nabi alaihi salatu wasallam itu pun bentuk dari an-nasihah li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kita mencatat, menulis, atau minimalnya mendengarkan hadis Nabi alaihi salatu wasallam dengan penuh khusyuk. Itu pun bagian dari nasihat li Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Para ulama telah memberikan contoh untuk kita semua betapa cinta dan hormatnya mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun tidak bisa ditunjukkan secara langsung kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam karena beliau telah meninggal dunia, tetapi para ulama mencontohkan kepada kita seperti apakah sikap kita yang sesungguhnya kepada Nabi alaihi salatu wasallam dengan menghormati dan memuliakan riwayat-riwayat hadis beliau sallallahu alaihi wasallam. Salah satu bentuknya, sebagian ulama mereka sama sekali tidak akan menyampaikan hadis, tidak akan membaca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali dalam keadaan suci. Kecuali dalam keadaan suci, berwudu sebelumnya, menggunakan pakaian yang bagus dan indah, barulah di sana mereka menyampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebagian ulama ketika menyampaikan hadis Nabi alaihi salatu wasallam tertunduk, membayangkan seolah-olah Nabi sallallahu alaihi wasallam ada di hadapannya. Seolah-olah ada di hadapannya. Sebagian ulama ketika mereka menyampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, mereka memilih-milih orang kepada siapa hadis itu disampaikan. Kalau memang jelas orang yang akan mendengarnya siap untuk menerima, siap untuk melaksanakan, siap untuk mendengarkan hadis Nabi alaihi salatu wasallam disampaikan. Tetapi kalau mereka melihat bahwa orang ini nantinya akan menolak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, nantinya akan menentang hadis Nabi alaihi salatu wasallam, dipastikan memang demikian, dilihat dari kebiasaannya, dilihat dari wataknya, dilihat dari karakternya, dilihat dari riwayatnya, para ulama tidak akan menyampaikan hadis tersebut kepada orang ini. Karena mereka tidak ingin melihat hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam direcehkan. Misalkan saya berdiskusi dengan orang si A, jelas-jelas saya mengerti bahwasanya orang ini nantinya kalau disampaikan hadis Nabi alaihi salatu wasallam akan menentang, akan membantah. Nah, para ulama mengajarkan sudah, untuk orang seperti ini tidak perlu dibacakan hadis Nabi alaihi salatu wasallam, tinggalkan. Nah, karena kita melihat in ra'aina minhul inad, kalau kita melihat dari orang ini pembangkangan, kemudian suka protes ini dan itu, mempertanyakan, tidak tunduk langsung kepada hadis Nabi alaihi salatu wasallam. Ini salah satu bentuk penghormatan kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, yaitu di dalam hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasallam. Oleh sebab itu ikhwati fillah barakallahu fiikum, para ulama ahli hadis mereka begitu semangat untuk meneliti riwayat-riwayat yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam untuk memilah dan memilih manakah yang sahih, manakah yang dhaif, manakah yang benar-benar datang dan diucapkan Nabi alaihi salatu wasallam dan mana yang dipalsukan, mana yang didustakan. Nah, ini bentuk rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Nah, tentunya seorang muslim tidak akan sampai hati mengucapkan sesuatu lalu disandarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sementara Nabi alaihi salatu wasallam sama sekali tidak pernah mengatakannya. Artinya tidak bisa dibuktikan secara ilmiah bahwa hal itu memang pernah dilakukan oleh Nabi, tidak bisa dibuktikan secara ilmiah bahwasanya kalimat itu pernah diucapkan oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Maka rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam itu dapat dilihat dan dinilai dari banyak hal. Salah satunya dari saat hati ini marah, tersinggung ataukah tidak saat mendengar orang lain mengucapkan sesuatu dan diklaim sebagai ucapan Nabi alaihi salatu wasallam padahal bukan. Kalau kita mendengarnya biasa-biasa saja, ya seperti itulah kadar cinta kita kepada Nabi alaihi salam. Tetapi saat kita marah, tersinggung, nah, kita tidak tahan untuk mendengarnya. Nah, itulah bukti besarnya cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Misalkan dalam ceramah-ceramah umum, misalkan kita mendengar seorang penceramah, seorang khatib mengatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An-nadhafatu minal iman." misalkan. Kebersihan itu bagian dari keimanan. Kalimat an-nazafatu minal iman, kebersihan itu bagian dari iman. Itu bukan sabda Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Nabi alaihi salam tidak pernah menyatakan hal yang seperti ini. Kenapa kita memastikan yang demikian? Karena tidak ada satupun riwayat yang sahih dengan sanad yang sahih dari Nabi alaihi salatu wassalam bahwa beliau pernah mengucapkannya. Tapi kalau kita lihat di buku, tulisan, atau mungkin zaman dulu ada sampul buku yang warna coklat itu. Sampul buku warna coklat. Yang masih ingat gak ya? Pas kita sekolah. Iya, sampul buku yang terlalu tipis itu. Belakangnya ada tulisannya. Ada itu. An-nazafatu minal iman. Di bawahnya hadithun syarif. Hadith Nabi yang mulia. Nabi tidak pernah mengucapkannya. Bahkan ulama mengatakan hadis ini palsu. Hadis ini palsu. Bahkan ada ulama mengatakan la aslalahu. Itu lebih parah lagi. Kalimat la aslalahu lebih parah dari hadis maudhu', hadis palsu. Kenapa? Gambaran secara umum, ini secara umum ya. Hadis palsu itu sebuah hadis diriwayatkan dan diklaim sebagai ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian disebutkan sanadnya. Riwayat, begitu ya, sampai kepada Nabi. Nah, dari di dalam sanad ini kemudian kelihatan ketahuan, oh ada seorang perawi yang dikatakan ulama kadzab atau wadda', pendusta besar atau memang si pemalsu hadis. Jelas hadis ini maudhu'. Tetapi kalau hadis itu dikatakan ulama la aslalahu, lebih parah lagi. Kenapa? Hadis ini tidak ada asalnya, artinya sanadnya aja nggak ada. Kalau yang palsu mending tadi masih ada sanadnya. Kalau la aslalahu, sanadnya mana? Siapa yang meriwayatkan? Ulama siapa? Dicari kita nak kemarin nggak ketemu. Sudah terlanjur. Mutadawal bainan nas. Artinya sudah sering didengar dan disampaikan oleh orang. Pokoknya ini ucapan Nabi. An-nazafatu minal iman. Kita harus hidup bersih. Kita harus hidup rapi. Kita harus memperhatikan lingkungan. Karena Nabi mengatakan bersih itu bagian dari iman. Nah, saat kita mendengar keterangan seperti ini, di manakah kita dari cinta kepada Nabi alaihi salatu wasallam? Biasa-biasa saja? Cuma mantap-mantap gini. Sambil meyakini, wah gak benar itu. Ya seperti itu kadar cinta kita kepada Nabi, biasa-biasa saja. Tapi kalau atau misalkan kita punya kuasa, misalkan kita punya kuasa, kita kemudian langsung menegur. Mohon maaf mas, itu bukan sabda Nabi. Misalkan kita punya kuasa. Nah, katakan dalam, ini contoh saja, dalam sebuah lingkungan kerja, saya seorang pimpinan. Dalam sebuah lingkungan kerja, saya seorang pimpinan, ya karena untuk kegiatan sehari-hari, akhirnya dijadwal untuk menyampaikan ceramah. Misalkan, ini contoh kecil saja, si A maju. Ini anak buah saya yang maju. Saking semangatnya, padahal kita sebagai pimpinan sudah mengarahkan. Kalau ingin menyampaikan, ya pilihlah hadis yang sahih. Jangan hadis yang dhaif. Ini referensi-referensi yang bisa diambil. Sekedar bacakan saja hadis Nabi. Sahih Bukhari sudah diterjemahkan. Sahih Muslim sudah diterjemahkan. Ambil satu hadis, bacakan. Ternyata enggak bawaan saya mengatakan an-nazafatu minal iman. Hidup bersih itu bagian dari keimanan. Maka saya sebagai pimpinan mengatakan, sudah cukup-cukup. Nah, benar. Tapi kalau misalkan dengarkan biasa-biasa saja ya. Ya seperti itulah kadar cinta kita kepada Nabi Muhammad, biasa-biasa saja. Nah yang lebih parah lagi kalau kita mendengarkan lantas tidak bisa membedakan ini betul-betul didapatkan Nabi apa enggak ya. Gitu. Lebih parah lagi kalau misalkan kita enggak tahu. Oh Nabi pernah mengatakan an-nazafatu minal iman toh. Kita enggak punya filter, enggak punya penyaring. Tidak punya kemampuan untuk memilih. Atau memilah, ini sabda Nabi atau bukan. Akhirnya pulang ke rumah, waduh, dek cerita sama istrinya. Hidup kita ini ternyata jauh dari bimbingan Nabi. Loh, kenapa mas? Tadi mas dengar ceramah itu di masjid. Nabi itu pernah mengatakan, hidup bersih itu bagian dari iman. Ini kan lebih parah lagi. Sudah, apa namanya, tidak bisa menyaring, disampaikan lagi kepada orang lain. Nah, pentingnya belajar, pentingnya kita mengaji, pentingnya kita taklim, ya salah satunya di sini, agar kita punya kemampuan untuk memilah dan memilih, oh ini sabda Nabi ataukah bukan, ini dan itu. Nah, lihatlah perjuangan para ulama rahimahumullah, bagaimana mereka berusaha dengan perjuangan yang sangat berat sekali untuk menjaga kemurnian ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Perjalanan panjang rihlah yang dilakukan para ulama dari satu kota ke kota yang lainnya, puluhan kilometer, ratusan kilometer, sebulan, dua bulan, bahkan belasan tahun, bahkan 40 tahun lamanya. Al-Imam Ibnu Mandah rahimahullah itu beliau keliling dunia sebanyak 2 kali atau sampai 3 kali. Itu menghabiskan waktu 40 tahun lamanya. Al-Imam Ibnu Mandah rahimahullah. Nah, pulang ke kampungnya sudah usia 60 tahun. Zaman sekarang sudah enggak ada lagi. Bukan enggak ada orangnya, karena transportasi sudah sangat mudah sekali. Al-Imam Ibnu Mandah pulang kampung setelah 40 tahun. Tapi seperti itu, ilmunya barokah. Nikahnya, ya pulang ke rumah baru nikah. Umur 60 tahun baru menikah. Tapi itulah barokahnya. Walaupun usia 60 tahun baru menikah, anaknya banyak. Kan begitu. Bukan berarti, wah ulama ini kebablasan ini. Sampai gak mikir nikah. Bukan. Karena cintanya yang begitu tinggi. Imannya yang kualitasnya sangat istimewa. Nah, karena apa namanya ketebalan tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah tidak terukur lagi itu. Nah, pulang ke rumahnya sudah usia 60 tahun menikah, Allah beri rezeki anak. Betul. Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah menikah usia 40 tahun. Nah, kemudian Allah berikan rezeki anak-anak yang saleh, bahkan salah seorang beberapa orang putranya Saleh Ibn Ahmad, Abdullah Ibn Ahmad, menjadi para ulama besar dalam bidang hadis seperti ayahnya. Walaupun tidak mencapai derajat sang ayah Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Tetapi maksudnya, lihatlah semangat para ulama tadi. Sebagai bentuk nasihat li Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka orang-orang yang paling dekat kedudukannya nanti di dalam surga, paling dekat dengan Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam adalah para ulama. Adalah para ulama rahimahumullahu ta'ala. Al-Imam Al-Mu'ammal rahimahullahu ta'ala, salah seorang perawi di dalam Sahih Al-Bukhari, itu diriwayatkan sampai 4 bulan lamanya mencari dan memastikan sebuah riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang akhirnya ketahuan itu hanya palsu, dibuat-buat saja. Ya, 4 bulan demi meneliti sebuah riwayat palsu. Agar disampaikan kepada umat bahwa riwayat ini palsu. Tidak benar diucapkan oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Karena beliau mendengar bahwa sebuah riwayat menyatakan, menjelaskan tentang fawailul Quran. Suratan-suratan. Keutamaan membaca Al-Quran per surat. Barang siapa membaca surat Qul huwallahu ahad sekian kali, pahalanya demikian. Barang siapa membaca surat Al-Ikhlas sekian kali, dapat pahala seperti ini. Barang siapa membaca surat Al-Waqi'ah sebanyak sekian kali dalam satu hari akan mendapatkan keutamaan demikian, demikian, demikian. Tertarik, dicek. Kamu dengar dari siapa? Dari fulan, dicari. Di kota yang lain ternyata. Ketemu rumahnya, kamu yang mengatakan seperti ini. Iya, tapi bukan dari saya, dari si fulan dulu. Mana fulannya? Rumahnya Basrah. Basrah, Kufah, Wasit, Baghdad. Miring. Jalan kaki. Nah, sekian banyak orang akhirnya kembali ke sebuah rumah. Di dalam rumah itu ternyata ada sebuah halaqah yang dipimpin oleh orang yang sudah sangat tua sekali. Syekh Sufi ternyata. Beliau masuk kemudian tanya, "Wahai Syekh, kamu yang mengatakan Nabi alaihi salatu wasallam bersabda demikian, demikian." "Iya." "Nah, kamu dapatnya dari siapa?" "Enggak dapat dari siapa-siapa." "Ya dari saya sendiri, saya buat-buat." "Loh, kenapa kamu lakukannya?" "Lihat orang Islam sekarang. Gak punya semangat baca Al-Quran. Lihat orang Islam sekarang jauh dari Al-Quran. Saya berpikir caranya bagaimana biar mereka punya semangat membaca Al-Quran. Akhirnya saya buat-buat aja. Saya katakan Nabi pernah mengatakan demikian agar umat Islam ini semangat membaca Al-Quran." Ini perjalanan 4 bulan namanya. Hanya untuk memastikan, oh ternyata riwayat ini palsu. Ternyata riwayat ini palsu. Inilah para ulama rahimahumullahu ta'ala, bagaimana mereka memberikan contoh kepada kita melaksanakan nasihat li rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, semangat untuk melaksanakan nasihat li rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian kata Nabi alaihi salatu wasallam, wali a'immatil muslimin, wali a'immatil muslimin. Agama sebagai nasihat itu juga berlaku untuk seluruh pemimpin kaum muslimin. Berlaku untuk seluruh pemimpin kaum muslimin. Azan. Azan. Ya. Adapun keterangan tentang wali a'immatil muslimin wa 'ammatihim, insyaallah kita akan lanjutkan setelah salat Isya nanti. Nah, wali a'immatil muslimin wa 'ammatihim akan kita lanjutkan setelah salat Isya tadi. Artinya seperti yang disebutkan para ulama seperti Al-Hafidz Abu Nu'aim Al-Asfahani rahimahullah, bahwa hadis ini adalah ahad arba'id din, satu dari empat hadis utama di dalam Islam. Ini hadis ini adalah satu dari empat hadis. Innamal a'malu binniyat, kemudian innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun, dengan man 'amila 'amalan laysa 'alaihi amruna fa huwa raddun. Ini adalah satu dari empat hadis yang menunjukkan tentang fondasi utama agama Islam. Sehingga ketika Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan agama itu adalah, agama Islam itu adalah agama nasihat, artinya menyeluruh. Nah, sehingga agama ini cakupannya sangat luas. Kaitannya dengan Allah subhanahu wa ta'ala sebagai zat yang menciptakan kita, kaitannya dengan Al-Quran sebagai kitab suci yang kita yakini kebenarannya secara mutlak, demikian juga untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita sebagai pengikut yang baik berusaha untuk mengikuti jejak beliau alaihi salatu wasallam. Demikian juga kaitannya dengan para pemimpin kaum muslimin. Nah, para pemimpin kaum muslimin, artinya Islam itu membahas secara utuh dan sempurna. Nah, Islam itu tidak bisa dipisahkan dari kehidupan kaum muslimin, baik secara sosial, hidup bermasyarakat, ya bahkan dalam hidup berpolitik, hidup bernegara, Islam itu tidak bisa dipisahkan. Maka sesuatu yang tidak benar apabila mereka memisahkan antara Islam dengan negara. Nah, ini urusannya agama, tapi ini urusannya negara. Tidak, Islam justru sangat memperhatikan urusan negara, urusan pemerintahan. Nah, maka Nabi alaihi salatu wasallam adalah contoh dan teladan yang terbaik di dalam memimpin sebuah masyarakat, memimpin sebuah bangsa, memimpin kesatuan rakyat dan yang seterusnya. Insyaallah kita akan lanjutkan penjelasannya setelah salat Isya nanti. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.